Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dhul kinazim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal gawthu salamullah. Alaika rabbini bi'idhnillah. Wandur ilayya sayyidi binadroh. Musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat, pengajian rutin yang saya muliakan, pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun berada yang saya hormati, mari pada saat ini kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala biqaulina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin, karena pada saat ini kita masih diberi taufik hidayahnya sehingga bisa ngaji walaupun situasinya seperti ini, di luar sangat menyenangkan tapi kita masih tetap melaksanakan pengajian untuk merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang tidak berubah, yaitu sehat walafiat. Kedua kalinya, semoga sanjungan salawat dan salam senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, beliau Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para ahbabillah min awalihim ila akhirihim, khususan hadrati gawsi hada zaman wa a'wanihi wa sairi awliya illahi radiyahu wa talanum. Semoga pengajian ini benar-benar mendapatkan jangkungan dan doa restunya sehingga Allah meridhoi, sehingga ilmu nanti yang kita terima benar-benar menjadi ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, kita hidup di dunia ini ke bagian akhir, akhir zaman, di mana kehidupan umat beragama khususnya agama Islam ini dikatakan akan pecah menjadi 73 golongan. Ya, di zaman ini kita mendapatkan. Bahkan dari 73 golongan, semua kata Rasul itu neraka. Illa wahidah. Kecuali hanya satu yang benar. Dan kata Rasul, siapa yang selamat itu ya Rasul? Beliau hanya mengatakan ma'ana alaihi wa ashabihi. Jadi ma'ana, yaitu orang yang bersama saya, bersama kami, dan orang yang mengikuti jejaknya sahabat, sahabatnya Rasul. Itu aslinya hadis begitu. Sehingga ada nyebut ma'ana wa ashabihi, ma'ana wa ashabihi. Itu ada nyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang selamat ya orang yang bersama Rasulullah dan orang yang mengikuti jejaknya para sahabat itu kalau nurut dawuh itu. Lah di zaman seperti ini kita kebagian itu, maka kita harus benar-benar berusaha mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang dalam kitab lain didawukan. Kalau ada orang di akhir zaman ini ngikuti jejaknya Rasul, mencintai Rasulullah, ingat dosa, nangisi dosa, seperti zamannya para nabi dan para rasul. Dan mengikuti jejaknya sahabat, ketika mencintai Rasulullah, mencintai Allah, hakikatnya, yang utama mencintai Tuhan, Allah, dan Rasulnya, sayang, di akhir zaman, dhammuhu, wa nafaru anhu, wa azalluhu wa ahanu. Tapi orang yang benar-benar ini hadirin hadirat, kita penuh dosa, ingat dosa nangis. Kita berusaha menetapkan lila bila sesuai dengan apa yang dianjurkan ma'ana alaihi wa ashabi yang dalam Daud tadi. Di zaman itu malah dicaci maki oleh orang-orang. Waktu islami malah mencaci maki. Malah dipandang rendah, dianggap golongan yang sedikit. Ora direken karo menungso. Dipandang rendah. Bahkan wa'ahanu dan dihina. Dianggap kecil, dihina di zaman itu. Tubalil huroba, untung orang-orang dianggap aneh, dianggap asing yang seperti itu. Tapi kuat apa orang jenengan ini memegang perkara hak itu. Kalau ikut kebiari zaman, ya besar. Tapi kalau jenengan mempertahankan, ya sedikit gak duwe kanca. Tapi apa tidak cukup Gusti Allah bersama kita? Apa masih kurang Allahumma ya wahidu, ya ahad seterusnya, atau ya sayyidi ya Rasulullah, senantiasa bersama kita di hati kita masih lor hadirin. Tinggal kita memilih. Ingat memang berat memegang agama. Lebih-lebih didawuhkan, besok akan nimpa umatku di suatu zaman. Di zaman itu la ya beko minal islami illa ismu. Di zaman itu tidak tersisa agama, melainkan semua hanya mengobral nama saja. Ya seperti kita ngaku Islam, tapi namanya saja Islam. Dalamnya belum Islam. Dalamnya penuh anarkis. Dalamnya tidak ada kasih sayang. Karena predikat seorang Islam nurut Rasulullah sesuai dengan rawahu Muslim, man salima milisanihi wayatihi. Jadi wong Islam niku wong liya seselamat karena lesan dan perbuatannya. Orang lain bisa berbahagia, orang lain bisa selamat sebab lesan seorang Muslim itu dan perbuatannya. Tapi sekarang kita kan tidak ngakuni Islam, tapi membenci temannya, ngakunya Islam punya rasa hasud, ngakunya Islam hatinya jahat dengan yang lain, padahal Muslim yang benar adalah orang yang selamat. Man salima milisanihi wayatihi, orang lain bisa selamat sebab lesan dan perbuatannya. Maka saya ingat, ini dalam kitab Arba'in Nawawi. Niku suatu saat Kanjeng Nabi niku jagongan kali para sahabat, duduk bersama-sama dengan sahabat. Tahu-tahu datang seorang yang putih, bajunya putih bersih, rambutnya hitam, yang nampak seakan-akan belum berjalan jauh. Terus sikil Kanjeng Nabi ini ditemplek no karo sikile, dengkul karo dengkul. Ini dalam kitab Arba'in Nawawi. Setelah itu dia bertanya pada Rasul, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Kula jenengan kabari panjang paringi sumerap, tolong saya diberitahu apa Islam itu." Itu. Dia menjawab Kanjeng Nabi, "Nggih rukun Islam yang lima itu. Syahadat, sholat, dan seterusnya." Tapi bareng Rasul jawab, seorang yang putih bersih itu dadak jawab, "Sodakta ya Rasul." Leres jenengan ya Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar, "Fa'ajibni lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu." Dadak Sayyidina Umar, ajib, heran saya dengan orang itu. "Yas'aluhu," bareng wis takon marang Kanjeng Nabi, dijawab, "Wa yusaddiquhu." Dadak malah benerno, koyok-koyok ngetes. Sayyidina Umar wis curiga, gak enak sapa iki. Tapi kok akrab dengan Rasulullah sehingga kaki dengkul niki lutut dengan lutut ditempelkan. Setelah dijawab, beliau matur, "Sodakta ya Rasul." Bener. Sampai Sayyidina Umar heran. Terus yang nomor loro. Dia tanya lagi orang itu. "Akhbirni anil iman." Sakniki kula njenengan kabari sing diarani iman niku nopo ya Rasul? Beritahu apa iman itu ya Rasulullah. Akhirnya kalian Kanjeng Nabi oleh Rasul ya dijawab itu hadirin wal hadirat. Rukun iman yang enam itu. Iman kepada Allah, iman pada malaikat, terus sampai yang keenam. Bareng wis dijawab kalian Rasul, dijawab oleh Rasulullah, beliau pun mengatakan, "Sodakta ya Rasul." "Sodakta ya Rasulullah." Sayyidina Umar semakin heran dengan orang itu. Terus yang nomor telu. "Akhbirni anil ihsan." Yang nomor tiga ya Rasul, beritahu saya apa ihsan itu. Akhirnya oleh Kanjeng Nabi dijawab, "Ihsan, iya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Jadi tiga paket tapi satu isi. Satu paket tiga isi. Satu Islam, apa? Dijawab. Dan harus dilakukan. Tiga rukun iman dan harus diyakini nek jroning ati. Sing nomor telu ihsan dijawab oleh Rasulullah. Yang dikatakan ihsan ketika kamu menyembah Allah, kamu seakan-akan melihat Tuhan. Ka'annaka taruhu. Disinilah yang dielmoni dengan memakai ilmu tasawuf, kejernian hati agar hati bisa memandang Tuhan, duduk delok koyok kulon jenengan deleng barang, hati memandang dengan keimanan dan keyakinannya, hati memandang dengan porsi basor, porsi mata batin, ini niku termasuk jiwa yang melek. Jadi ketika kamu menyembah Allah tuh kamu seakan-akan memandang Allah. Atimu ku gak ragu. Lasyaka anta-anta. Saya tidak ragu engkau ya Allah. Ku sembah engkau. Ketika aku menghadap ke depan. Ketika aku menghadap ujian. Ketika aku menghadap apa. Fa'ainama tuwalu fa'thamma wajahuwa. Saya tidak ragu. Aku yakin yang kuhadapkan hatiku ke hadapanmu. Wa illam takun tarahu. Ketika kita tidak iso, kesangatan, fa innahu yaraka, maka kamu harus memiliki pandangan batin bahwa segala gerak-gerikmu diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan. Tadi satu paket telu isi. Isine lahir ngetrakno Islam, jeruni ati iman dengan sungguh-sungguh. Telu, rosoni ati makrifatwo dengan pendalaman ihsan. Lah ihsan inilah yang di akhir zaman kita tidak mau mencari, sehingga agama hanya tinggal kebiar itu, tapi jeruni kosong. Disampaikan oleh Rasul, laya beko minal islami illa ismu, sehingga tinggal namanya. Penyembahan hanya sekedar ritual. Manusia gak kenal karo sing disembah. Manusia tidak kenal kepada siapa sang pencipta. Itu. Akhirnya Rasul matur ketika Sayyidina Umar orang itu pergi, Kanjeng Nabi matur karo Sayyidina Umar. Kenapa maturi? Ya Umar, atadri minas sa'il. Umar apa kuwi roh? Sopo sing takon mau? Sayyidina Umar matur, Allahu wa rasulhu a'lam. Namung Gusti Allah lan panjenengan Kanjeng Nabi yang tahu, saya tidak tahu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril. Sak temene iku mau Jibril. Atakum yu'allimukum, iku ngono teko marang kowe kabeh, mengajari, mendidik kamu masalah dinakum, urusan agamamu. Jadi sing diarani wutue agomo ma'ana wa ashabihi ahlus sunnah wal jamaah, nurut sebagian ulama salaf, yo iku satu paket agama sing isine Islam sing diterapkan sesuai dengan syariat, dilakukan syariat lahir, iman menjadi keyakinan syariat batin, lan rasa keyakinan kalau berpadu menjadi makrifatullah krono ihsan, menyadari bahwa ketika dia kemana saja dia memandang Tuhan. Fa aina matwalu wujuhakum fa sama wajhullah. Dalam Al-Quran, di mana kamu menghadap ketika sholat, ketika baca selawat, kamu harus memandang Tuhanmu, Allah di sana. Artine leburno dirimu, nolno rikolo sholat, jangan merasa mampu, tinggalkan dirimu. Ukhruj min ausofi basyariyatik, dalam pengajian Al-Quran, tinggalno sifat-sifatmu. Ketika kamu merasa pandai, tinggal no, itu milik Tuhan. Ketika kamu iso sholat, ojo rumongso iso sholat, itu milik Tuhanmu. Kemana kamu berzikir, sesungguhnya kamu tidak mampu, karena itu milik Tuhanmu Allah. Ukhruj metuwo, tokno, tinggal no, min ausofi basyariyatik, apa-apa yang ada di dalam dirimu sendiri. Ini buatan dibongkar dengan ilmu tasawuf, kanu guru ini ora iso nih. Mujadai berapa dengan sehari semalam berapa? Ini harus dilatih kadang-kadang. Ukhruj min sifatikal basyariyah, metuwa kuwi teko sifat-sifat basyariyah. Ketika Allahu Akbar merasa aku iso sholat, tundukkan. Allahu Akbar, saya lemah, tidak bisa sholat. Gusti dirasakan jeruni hati, di nol-nol, harus tidak ada. Karena hakikatnya orang ingat kepada Allah, saat Allah ada di hati, semua yang ada di hati harus hilang. Karena yang wujud hanya Allah, la syarikalah, karena Allah tidak mau disekutukan. Ana wong ngeling Allah kok rumangsa aku, itu bohong itu. Kalau sudah ingat Allah, berarti hanya Tuhan yang ada di hati. Kepinterane lebur, rumangsa mulya lebur, keramatnya hilang, merasa kiai ini hilang, rumangsa santri hilang, rumangsa apa? Nol, karena kita bukan siapa-siapa, dan kita bukan apa-apa, karena kita diciptakan asalnya tidak ada, dan diciptakan menjadi ada. Kembali, ketika kita diciptakan oleh Yang Maha Ada, maka ciptaan harus hilang. Allahu Akbar, semua harus hancur di hati tapi. Itu fana, itu namanya. Lek durung ngono, kongkon eling ora iso. Mboten saged, sulit. Maka harus lebur, harus nol. Itu ihsan. Lah pengamal waktu dia kulonjenan membaca selawatnya gimana? Mocone dedeg tok karena rumangsa elek. Bagaimana bisa datang hidayah ini? ora iso. Lainnya ketika maco, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Aku lebur, harus merasa nol. Merasa tidak ada, merasa hina. Lah hina itu dilatih di mana-mana. Lalu mujadai ping telu, mosok ping telu. Lah kita mungkin makan. Ketika makan, sempatkan satu kali, atau satu menit, atau 10 detik, dilebur nol. Sambil, Allah, dileburkan. Kalau kita ini rezekinya Allah. Kita datang Allah yang mengendaki. Ketika kita merasakan nikmat itu Allah, jangan diaku dirasakan walaupun semenit. Ketika sepedaan sambil sepedaan lebur walaupun itu 10 detik. Ya Sayyidi, harus dileburkan, dihinakan. Sambil sepedaan hati menjadi hamba. Hamba itu rendah. Kita akan boten, kita akan tidak. Di mana-mana merasa baik. Di mana-mana merasa ahli mujadah. Di mana-mana merasa orang yang mulia. Di rumongso swarga nok ngarepe. Di mana Allah kalau begitu, Masirul Kadirin. Ayo penipu-penipu keluarkan sifat-sifat itu. Ukhruj min sifatikal basyariyah. Ukhruj min ausofi basyariyatika. Mari keluarkan agar kita benar-benar bertemu Allah di dunia bersama Allah, di dunia bersama Rasul. Kita tidak akan bersama Rasul. Rasulullah itu hatinya bersih. Maka kita baca selawat tidak pernah sampai. Maca selawat isi takabur. Membaca selawat merasa bisa, merasa ngandil no selawati. Tidak nol, tidak kita leburkan kepada Allah. Lebur, napasmu pun dileburkan. Tidak bicara, merasa tidak mampu. Itu dilatih, dilatih. Yaitu agama. Apa kata Rasulullah? Atakum Jibril. Atau fa'innahu Jibril. Saat temen sing teko iku mau Jibril, atakum itu datang kepadamu, yu'allimukum, dan dia mengajarkan masalah agama, dinukum. Jadi agama yang lurus, nurut dawuh Rasulullah, rawahu Muslim, ini sing riwayatkan Imam Muslim, ya itu. Ketika sholat nututi, nuruti, syariat masuk masjid, hatinya iman. Bahwa aku sholat itu leburannya kepada Allah. Kalau kita kan tidak. Sholat, melebu masjid, haji sana kemari. Wirid yang dituntut bukan Allah, yang dituju bukan Allah. Yang dituju makhluk, makhluk, suargo, dan lain-lain. Bukan berarti tidak harus panjang minta surga. Tapi hatimu nol harus hanya kepada Allah. Ikhlas nol hanya kepada Allah. Maka Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu tegas mengatakan ketika datang para tamu, bagaimana iktikadmu ya Ibu Rabi'atul Adawiyah? Dia hanya menjawab, iktikadku hanya kepada Allah. Ma'abattuka min narika wala toma'an fi jannatik. Aku tobat, aku nangisi dosa. Ketika aku sholat malam berlinangan air mata. Sehingga aku ada hanya Allah, aku lebur ke dalamnya. Dan ketika aku membaca selawat, leburku dalam Rasul kecintaanku. Sehingga aku berlinangan air mata. Aku menangis. Ma'abattuka min narika, khaufan min narika. Aku bukan takut untuk dibakar di api neraka. Sekali-kali aku tidak terpengaruh dengan neraka. Tangisku hanya karena Allah. Duduk tangisku karena dosaku. Tapi tangisku karena Allah. Tangisku dosa karena Allah. Bukan dosa karena mau disiksa. Ma'abattuka khaufan min narika. Loh ini wali perempuan. Dia mengatakan ketika aku istighfar. Ketika aku sholat menangis. Ketika aku bermujadah menangis, bukan karena nerakamu ya Allah, wala tema'an fi jannatik, dan bukan karena hatiku arep-arep sing berat, mengharap dengan sangat akan surgamu, walaupun surga nikmatnya luar biasa, bukan itu tujuanku, tujuanku hanya satu, Allah, la ilaha illallah, lillah dan billah hadirin. Selamat matilah Anda, bertemu dengan Tuhanmu karena engkau sudah hilang hijab aling-aling di hatimu. Ukhruj min ausofi basyariyatik. Kita gimana hadir-hadir? Nggih, muga-muga pengajian ini termasuk pengajian yang diridani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji yang sungguh-sungguh. Ngajinya orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hajinya orang, ngajinya orang yang gebiar saja. Apalagi gebiar hanya duniai, mung bungkus, hati-hati. Memang kita ndak bisa lepas karo dunya ora iso. Wong uripe nang dunya ya kudu gandeng karo dunya. Makanya hanya hati yang lepas itu. Lahir gandeng dunya, ya ada yang jadi pengusaha. Tapi pengusaha yang wali. Lahirnya gandeng dunya, tapi batinnya masyhuda fi dhahirihi maujuda wa fi batinihi masyhuda. Iki lahirnya ya jadi pengusaha, tapi pengusaha yang sadar kepada Allah, pengusaha yang wali. Lahirnya miskin ke dunia, lahirnya kerja berat, gajiannya sedikit dimakan gak cukup. Lahirnya kudu kumpul karo dunia lahir, tapi batinnya lepas dari dunia, hanya Allah. Al-arif kainun bainun. Orang yang sadar kepada Allah itu lahirnya seperti manusia. Ya kerja berat, ya usung-usung waktu, ya ke sawah. Kadang-kadang ya makan, kadang-kadang ya tidak. Oh, kadang-kadang ya kaya, ya punya jabatan, punya dunia, tapi batinnya, maaf, batinnya bainun, lepas dari dunia, hanya kepada Allah. Itu yang diharap oleh Rasulullah. Kalau tidak, roy gandeng karo dunia, ibadah dunia katut, ibadah dia ya kesenangan sing katut, bahaya banget. Bahaya. Imam Nasa'i nate dawuh, Rasulullah nate matur, inna dunya mal'unatun. Ingat, saat temene dunia itu terlaknat. Ono uang golek sakliane Allah, sing saman golek itu tidak diperhatikan oleh Allah. Pokoknya bukan Allah, gak direken karo Gusti Allah. Lebih-lebih dunia, semua untuk dunia, mujadah untuk dunia, wiritan untuk dunia, tidak dilepas untuk Allah, tidak dinolno, tidak direndahkan. Semuanya innat dunya mal'unatun. Mal'unah, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Mal'unatun, mal'unun ma fiha, dan opo isine pun itu dilaknat kali Gusti Allah. Terlaknat kabeh. Kita urip di dunia, sing dicari jabatan, berarti kita mencari laknatnya Allah. Apa gak oleh? Kalau hati gandeng itu berarti laknat itu loh. Kalau hanya bungkus boleh, wong Nabi Sulaiman kaya raya loh. Tapi kalau hatinya katut dunia, terlaknat kita. Ngerti nggih? Paham ya? Nabi Sulaiman itu kaya raya. Kerajaan apapun putih Bilqis diambil. Tapi dia tidak terlaknat beliau. Mengapa? Karena hatinya untuk Allah. Dunia lahir untuk lahir ya dunia. Karena manusia hidup di dunia, orang iso lepas karo dunia. Mulanya coba-coba metu teko pengaruh. Wis aku gak nyambut gawe, wiritan to, awas itu nafsu yang paling samar. Wis makom kasap, mesti ini kok nyambut gawe, mujadah to ngebleng ono oma. Alasannya ndak mau kerja supaya begini-begini, itu nafsu. Lahir taruh di lahir. Berangkat kerja, cari dunia, karena dunia lahir untuk dunia. Tapi ingat, fi batinihi masyhuda, batin harus lepas daripada dunia, tidak terpengaruh. Yang terpengaruh, ingat, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, opo isini pun juga terlaknat. Illa zikrullah, titik. Kecuali orang yang berjalan di dunia bersama Allah, zikir kepada Allah. Lah zikir kepada Allah dimulai dengan nol yang ada di hati. Ditenggelamkan, merasa rendah. Allahumma ya wahidu ya akan merasa dalam. Saat itulah kita bersama Allah. Lahirnya bersama dunia, karena unsur lahir ya unsur itunya. Tapi batin unsur rohani miliknya Gusti Allah. Itulah yang dimaksud al-arif ta'inun ba'inun. Silakan kerja, silakan kaya, tapi lebur no. Kalau enggak mujadah apa iso? Alhamdulillah Allahumma ya wahidu. Allahumma, Allah titik. Allah siapa? Ya wahidu yang maha satu. Kalau kita mengatakan Allah ya wahidu, berarti selain Allah ora ono. Lha iku terap-terapan nih, kudu no. Lebur semua ndak ada. Pandangan hati hanya Allah yang satu. Ya ahad, Allah yang tunggal. Artinya makhluk tidak ada. Karena adanya Allah, terciptanya karena adanya Allah. Ketika mengatakan ya ahad, hati harus merasa tidak ada. Aku pun tidak mampu, manusia pun tidak mampu. Yang ada, la haula wala quwata illa billah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu ada, dirasakno dengan kerendahan yang ada hati. Loh, setelah Asmaul Husna Allahu titik nggih. Jadi semua kitab sak jagat, kitab apa saja, berapa ribu ya? Berapa puluh ribu kitab itu judulnya yang dikarang ulama-ulama. Bahkan wirid-wirid yang jumlahnya ratusan ribu, bahkan jutaan sak jagat niku. Wirid apa ae? Ini kalau dirangkum itu hanya satu, Allah titik. Playune nang Gusti Allah. Lalu wirid kan nang Gusti Allah. Ya nyimpang. Walaupun sholawat, semua itu larinya kepada Allah. Karena Allahumma sholli, Allahumma ya wahidu, semua Allah. Paham nggih? Setelah Allah, Allah yang mana? Ya wahidu. Hanya Allah yang satu. Artinya kalau kita sudah mengatakan Allahu, hatimu harus hanya Allah saja. Jabatan, pangkat, rumongso pinter. Kamu, kita merasa jadi kiai, kita merasa jadi ustad, kita merasa jadi jabatan. Hilangkan yang mulia, yang kuasa, yang betul-betul malikul mulki. Hanya satu, Allahu. Niku pengetrapan ya wahid. Paham nggih? Mulanya kalau mengatakan Allahumma, jenengan mungkin masih bingung, tapi digandeng ya wahidu sudah jelas hanya Allah yang satu. La syarikalah, tidak boleh digandeng dengan siapapun. Orang ono sekutu baginya. Itu pun masih disempurnakan ya ahad, hanya Allah yang wujud. Selain Allah tidak wujud. Pengetrapan bahwa hati kita hanya menghadap kepada Allah. Ihsan anta budallaha ka'annaka taruhu. Betul-betul pandangannya ada, termasuk dirinya dileburkan orang ono. Loh, kita kok bisa? Karena ada Asmaul Husna ya wajidu, artinya kita diberi ini karena Allah yang menemukan, bukan tirakat kita, bukan mujahadah kita, ma'asyiral hadirin, bukan maco selawat kula, karena Allah yang menemukan dengan ya wajid. Ya wajid, ya wajid artinya ya wajidu jalla jalalu, Allah yang menemukan. Dan ya jawad karena Allah loman, kita orang yang hina ini kok diberi ilmu, diberi wirid itu. Lah wirid Asmaul Husna seperti itu belum sampai kalau gak ono selawate. Baru dibuntel selawat. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hebatnya lagi berapa kali itu selawat dan Asmaul Husna dibaca. Fi kulli lamhatin, sebanyak mata berkedip. Wa nafasin, sebanyak keluar masuknya napas. Dan sebanyak bilangan Allah yang maha mengetahui. Coba bayangkan apabila wirid Allahumma ya wahidu ya ahad dibaca dengan metode yang benar, luar biasa dahsyatnya. Kita akan bisa lebur ke dalamnya. Kita akan bisa hancur penyakit hati yang ada di dalamnya. Bila kita lakukan, oh pemane dilakukan dalam bentuk lembaran, berulang-ulang. Di situ dibaca 100 kali di lembaran. Sekali selesai, 2 kali selesai, 3 kali selesai. Apalagi di saat tertentu melatih membaca Allahumma ya wahidu dengan metode direndahkan, istighraq, metode lebur, metode nol, metode ukhruj min ausofi basyariyati, meninggalkan apa yang ada di dalamnya. Luar biasa. Disinilah seorang hamba harus mencari. Inilah jasa beliau mu'alif sholawat wahidiyah Romo Kiai Said Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Kita tinggal mau apa tidak, ma'asyiral hadirin. Malah yang sudah ngamalkan lari itu tadi. Malah kita meninggalkan, belum roh ilmunya sudah meninggalkan. Ya, itu bukan salahnya. Karena semua itu kehendaknya Gusti Allah. Ingat hadirin. Yang kita hadapi itu semua dilaknat oleh Allah. Ngalor terlaknat. Apa itu? Dunia. Kita kerja ngetan dunia. Berarti mal'unatun dilaknat, terlaknat. Berarti ngalor ngidul sing diubur-ubur barang sing terlaknat. Ini harus keluar daripada situasi seperti ini. Sing kerja ke Jakarta, di sana dicari sesuatu yang terlaknat. Yang kerja ke Bandung, yang ke Bandung itu yang dicari yang terlaknat. Yang kerja ke pasar dan lain-lain. Kalau tidak mengetahui metodenya, gak kenal karo ilmu ini, tidak kenal dengan situasinya, yang kita kejar-kejar adalah barang yang terlaknat. Ini rawahu Imam Nasa'i. Rawahu Imam Nasa'i ini termasuk perawi sing handal niki. Rasul mengatakan seperti itu. Apalagi kita ibadah sing diuber dunia. Kita mujadah yang dikejar dunia. Beragama yang dikejar dunia. Wirid-wirid yang dicari adalah dunia. Nol-nol, nanti dunia diberi sendiri oleh Allah. Lek lurus pada Allah, Allah akan memberi. Tidak gampang, tidak sulit. Gampang-gampang kalau kita menemukan yang Maha Agung. Ingat ya hadirin. Inna dunya mal'unatun. Inna dunya mal'unah. Saat temen dunia terlaknat, ingat. Mal'unatun, mal'unun, mafiha. Termasuk jeruni. Apa sih ngonok di jeruni dunia? Ya termasuk semuanya. Termasuk diri kita, anak kita, keluarga kita. Kalau tidak dinolno, tidak dililahno, tidak dibilahkan. Semuanya itu menjadi molo. Menjadi musuh di hadapan Allah besok. Anak kita yang kita cintai jadi musuh. Suami yang kita cintai jadi musuh. Dunia yang kita cari, kita tumpuk, rupa sawah, rupa rumah, jadi musuh. Karena yang disembah adalah dunianya oleh manusia. Kehilangan dunia nangis, kehilangan taat kepada Allah, kehilangan kailing nang Allah, tidak ada manusia menangis. Inilah terlaknatnya dunia, mengalahkan Allah sang pencipta. Itu kita, hadirin-hadirin. Kehilangan dunia menangis, kehilangan istri, anak, kehilangan semuanya menangis. Tapi kehilangan kesempatan madep nang Gusti Allah, kehilangan membaca selawat sambil merasa dosa, ndak ada orang nangis itu. Yang dicari itu, surga dicari itu makhluk. Ndak apa-apa, tapi kudu nemokno Gusti Allah dulu di hati kita. Jangan tertipu. Innad dunya mal'una, mal'unun ma fiha, semua isinya terlaknat. Yang kita kejarkan laknatnya Allah dikasih. Tidak mau ngelembur-ngelembur nang pabrik, gak rulilah. Gak rubilah, gak tahu nol di sana. Bangga, lupa terus nang Gusti Allah. Jadi anu pabrik udah jam 7, mulai jam 4, itu terlaknat kalau gak hati-hati. Maaf hadirin, ini guyonan saya hadirin. Tapi harus dielmoni, jangan sampai umat Islam terlaknat dengan dunia ini hadirin. Apalagi semua yang dicari itu dunia tok. Pengaruh itu ya dunia. Nah, kalau saya mencari pengaruh, padahal kamu mencari laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang digolei laknatnya Allah, apa ridhani Gusti Allah, hadirin-hadirin. Ternyata kita yang kita cari laknatnya Allah, numpuk laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mati, apa yang digolei, hadirin-hadirin. Laknatnya Gusti Allah, ini Gusti Jinan bawa. Apa kita membawa laknat? Awas itu, illa zikrullah, kecuali zikir, ingat kepada Allah. Ketika kita mencari dunia, di situ ada zikir. Aku mencari dunia karena Allah. Selawat senantiasa dipakai. Melebu metune napas. Allahumma. Allahumma titik. Ya wahidu ya ahad. Luar biasa tauhid. Baru selawatnya sholli wa salim. Dilatih. Walaupun saat itu dibaca satu kali. Dengan metode nol. Metode rendah. Metode ukhruj min sifatikal basyaria. Ukhruj min ausofi basyariatik. Nah ini yang dipakai. Jadi kerja. Ingat langsung. Tidak harus mujadah di rumah. Ingat walaupun diwocok pisan. Ketika masak ibu-ibu. Eling. Allahumma. Direndah no. Allahumma ya wahidu. Berapa nilai kita? Napas kita. Dilatih nge. Tolong hadirin hadirat. Dilatih. Andekan di gedung ini. Tidak usah banyak-banyak. Ada orang yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 7 saja yang bisa seperti itu. Meledak nanti di Jawa Timur. Ilmu ini akan sampai. 7 saja insyaallah. Insyaallah. Apalagi kalau semua seperti ini hadirin-hadirat. Ya semoga kita semua diberi seperti itu. Andaikan ada 7 yang betul-betul seperti itu. Akan tersiar kemana-mana. Karena semuanya bernilai. bernilai ketuhanan, bernilai solawat, bernilai kesadaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang saya muliakan, ini ada seorang sahabat. Sahabat itu sudah menduduki makom ini karena oleh Rasulullah sudah dididik remaja dan dia seperti itu. Dimanapun dia itu ngetrap nol, melatih kerendahan, solawat dimana-mana dilatih, sehingga jiwanya itu bersih sekali. Kalau kita bersih, nopo kotor, hadirin-hadirat. Ingat gak? Kalau kita difitnah orang, dicaci maki orang, bales, itu sih kotor, hadirin-hadirat. Kalau ada mangkel itu perlu dijabut itu, hadirin-hadirat. Cekel dadamu. Sahabat Usama ketika banyak sahabat nangis matur, ya Rasul, ini sahabat mendengar pengajianmu, mendengar fatwamu menangis, tinggal saya tidak bisa menangis, ya Rasul. Akhirnya Rasulullah datang, dodoni sahabat Usama dicekel, sambil dicekel Rasulullah matur, metua ya la'im iblis yang dilaknat. Saat itu nangislah Usama, iso nangis. Jenengan ngingetan, ketika jenengan mendapatkan ujian mangkel, cekel dodon jenengan. Ya Allah, Allahumma ya waki cekel rendah supaya tangan Rasulullah memegang dada kita yang penuh dosa supaya kita diberi kekuatan untuk sabar menghadapi ujian dunia ini. Jangan membalas. Ujian tidak perlu dibalas. Tapi kalau dikonfirmasi, dibenarkan enggak apa-apa, tapi tidak ada mangkel. Kuat nopo mboten hadirat. Kuat nopo mboten iki hadirat. Karena umat Islam akhir zaman wis api-apian rumangsa bener-beneran semua. Ayo kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada sahabat ya. Ketika itu Rasulullah kumpul ana di Masjidil Nabawi. Waktu itu Kanjeng Nabi memandang ke atas menerawang. Akhirnya ngomong Rasulullah, "Yat'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Setelah itu Kanjeng Nabi dingkluk lagi. Terus ngomong mana sampai 3 kali. Yata'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sekarang akan datang seorang laki-laki ahli surga. Jadi sekarang ini akan datang anak remaja sing dicap ahli swarga kali Gusti Allah. Akhirnya semua itu tolak-toleh. Sopo yo, kok mulia seperti ini? Apa gerangan dia kok menjadi orang yang dicap ahli surga? Punya amal apa dia? Akhir datang seorang remaja dengan pakaian kusut. Setelah datang hanya sungkem di hadapan Rasulullah. Setelah sungkem terus pergi. Itulah yang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Wakil dititeni oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Kalau gitu yang dikatakan Rasul itu ya anak muda itu tadi. Ternyata Rasul mengatakan sekarang ini akan datang remaja seorang laki-laki ahli surga. Kok wong iku berarti anak itu? Akhirnya diikuti. Mulai diikuti. Akhirnya dia ikut di sana nginep. Setelah nginep dititeni. Sholat ya padha 5 waktu. Cuma kadang-kadang dia itu ya sholat malam, kadang-kadang ya enggak. Karena beratnya pekerjaan. Karena miskinnya. Bekerja keras. Akhirnya pulang, matur. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Sa'ad. Saya dengar Rasulullah mengatakan, waktu kau belum datang, akan datang sekarang ini seorang laki-laki ahli surga. Kok kamu Sa'ad? Kira-kira kalau njenengan sing ngono-ngono kali Gusti Kanjeng Nabi terus bundi hadirin-hadirat. Bahagia. Tapi Sa'ad menangis, saya tidak pantas masuk surga. Dosa saya banyak. Saya tidak bisa, tidak pantas masuk surga. Bukan aku Tuan Abdullah bin Amr. Mungkin orang lain, bukan kamu. Saya tidak pantas. Inilah tawaduknya ahli surga. Inilah tawaduknya orang yang dibersihkan oleh Allah. Dia tidak pernah merasa pantas masuk surga. Kita yang dicari surga, dok. Madepi durung. Jangan tertipu dengan diri kita sendiri. Ukhruj min awsofi basyariyatik. Metuo dengan sifat-sifat yang tercela itu. Gentin. Ganti dengan sifat tawadhu, sifat kasih sayang, sifat husnudzon, positive thinking. Sifat menghargai orang yang sebawahnya. Kalau kita dibasani wong boso, itu tanda-tanda tawadhu. Kalau saya kan tidak, apalagi dengan anak-anak kita, saya kan tidak mampu itu. Ingat itu. Ukhruj min awsofi basyariyatik. Keluarkan itu daripada dirimu. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menebat berita, mendapat berita itu, dia tidak malah suka. Dia malah menangis mengatakan, aku tidak pantas, aku tidak pantas, aku penuh dosa, aku bukan itu tempatnya. Kerendahan hatinya mengantarkan derajat yang luhur di hadapannya, yang maha kuasa. Kita gimana? Rumong so api dok mawon, merasa baik, merasa sudah beramal, merasa sudah mujadah, merasa wis iso nol, merasa, ayo mundur, ukhruj min awsofi basyariyatik, metu, keluarkan, jangan ditandur di dalam hati itu. Perasaan bangga sedikit dicebol langsung. Tidak usah ditunggu-tunggu. Israel datang, katutan sedikit. Bahaya ini hadirin-hadirat. Perasaan mampu walaupun sedikit. Dan dicabut ini hadirin-hadirat. Jangan sampai ditinggal hadirin-hadirat. Kerendahan saja ayo ditanam. Sifat-sifat kerendahan. Sifat-sifat yang sesuai dengan sifatnya tanah. Karena kita diciptakan dari bumi, mari merasa seperti tanah. Apapun bentuk ejekan, bentuk kemiskinan, bentuk caci makian fitnaan, atau bentuk pujian dan kekayaan, harus bisa menyuburkan amal-amal yang ada di hati. Seperti tanah, ma'asyiral hadirin. Ukhruj min awsofi basyariyatik. Keluarkan kotoran-kotoran itu dalam diri kita. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia menangis, terkejutlah sahabat Abdullah bin Amr bin As. Heran ada remaja yang dikabari surga malah menangis. Malah dia takut. Akhirnya dia menangis di hadapannya. Kalau gitu kamu punya amal apa, wahai sahabatku? Aku tidak punya amal apa-apa. Dia merendah. Tidak merasa punya amal. Walaupun dia sahabat yang unggul. Aku tidak punya amal apa-apa, hanya sekedar apa yang kau lihat. Mungkin kamu punya amal hati apa? Akhirnya dia mengatakan, iya, aku punya amal hati. Aku tidak punya dendam dengan siapapun. Aku walaupun dicaci maki, aku tidak pernah membalas. Lebih-lebih dengan saudaraku sesama Islam. Walaupun aku dihina, walaupun aku difitnah, walaupun aku dicaci maki, hatiku tidak pernah ada rasa dendam, apalagi mau membalas. Inilah orang yang dibuat nol oleh Allah di dalam jiwanya. Hatinya diresiki betul-betul. Sehingga hantaman-hantaman, fitnaan tidak ngefek di dalam dirinya. Tidak berpengaruh yang ada ketika ada fitnaan. Allah sebagai bentengnya. Ya Allah, memang kami rendah. Karena dia tahu siapapun orang yang memfitnah, siapapun orang yang mengejek, itu pun karena Allah yang menghendaki. La haula wala quwata illa billah. Hadirin yang saya muliakan, terutama anak-anak, ada 7 orang seperti itu gitu aja, meledak dunia ini nanti. Daerah sini akan banyak orang-orang yang sadar. Apalagi kalau semua sebanyak ini. Apalagi kita mau jalan, teman-teman kita ajak. Mumpung belum mati, hadir-hadir. Mumpung belum meninggalkan dunia yang fana. Mungkin orang memilih yang paling banyak gebiarnya. Tapi kita dikehendaki milih yang sepi, milih yang penuh dengan kehinaan. Terus berjalan terus anak-anakku. Berjalan terus adik-adikku. Berjalan terus saudara-saudaraku. Selamat sampai mati pertahankan. Kita akan bertemu dengan Allah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam dalam ridho-Nya. Carilah celah-celah kerendahan. Jangan cari sesuatu yang sangat menonjol. Seorang hamba akan suka mencari kerendahan. Dia akan mencari di bumi kerendahan. Dia akan mencari di hati-hati yang penuh, jiwa-jiwa yang penuh dengan kerendahan. Itulah seorang hamba. Tapi seorang pecundang yang dicari adalah ketenaran. Yang dicari adalah keramatnya. Yang dicari adalah kemuliaannya. Lupa bahwa semuanya itu innad dunya mal'unatun mal'unun mafiha. Maaf, innad dunya mal'unatun mal'unatun mal'unun mafiha. Kabeh pun telanat. Maka orang hamba, seorang hamba yang bagus, yang dicari adalah bumi kerendahannya. Dia sedang mencari jati dirinya di dalam jiwanya. Dunianya tidak pernah ditinggal, walaupun kaya, tapi yang dicari adalah seorang hamba yang fakir. Seorang hamba yang fakir, yang selalu kurang butuh Gusti Allah. Walaupun dia seorang pejabat, seorang yang dimuliakan, yang dicari adalah celah-celah kehinaan, yang dicari adalah celah-celah kerendahan yang ada di dalam dirinya. Walaupun dia seorang ulama yang alim alamah, walaupun dia seorang yang keramat di mana-mana disebut asmanya, di mana-mana diikuti fatwanya, di mana-mana orang datang mencium tangannya, tapi dia mencari jati dirinya, dicari sifat-sifat kerendahan, sifat-sifat tawadhu di dalam jiwanya, sehingga dia memandang orang lain lebih mulia dibandingkan dia memandang dirinya sendiri. Kita bagaimana, ma'asyiral hadirin? Jangan terbalik. Sekali lagi, jangan terbalik. Sebab ini, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, ingin Allah mencintai kita, ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin bertemu beliau, guru rohani kita, radhiyallahu anhu, syaratnya itu tadi, kita harus mencari celah-celah kerendahan, walaupun kita mulia, walaupun kita punya pabrik, walaupun dunia kita melimpah, walaupun kita punya santri yang taat, tapi hati hadirin hadirat, hati lanjutkan, cari kerendahan, jangan cari keramat, jangan cari kemuliaan, jangan cari hal-hal yang membuat kita akan menonjol, carilah di bumi kerendahan itu. Maka keluarkan sifat-sifat itu, sifat-sifat basaria, angkuli wasfin munakidin. Li ubudiyatika litakuna linida ilhaqi mujiban wa min hadrotiki koriban. Maka doamu akan diterima oleh Allah. Pasti diterima. Karena yang berdoa adalah hamba yang merasa rendah. Pasti dekat dengan Allah. Karena yang berzikir, sholat, mujada adalah hamba yang menempati celah-celah kehidupan yang dengan kerendahan. Dia mencari di bumi kerendahan ini, di alam hati yang kerendahan, maka dia akan dekat dengan Allah. Wa min hadrotiki koriban. Maka dia keadaannya sangat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang menonjol, dan langsung dijabut itu hadirin-hadirat. Omong sa omong kok merasa aku mampu, harus dipendem. Langsung Allahumma atau ya Sayyidi harus ditenggelamkan. Saya bodoh, harus diisi itu. Sebab seperti pidato gini nih, mesti rumong sape itu hadirin-hadirat. Nah, saya khususnya ini harus cepat merendah, tidak. Justru saya adalah sumber petaka di dunia ini. Sumbernya panjenengan gak sadar karena fatwa-fatwa yang saya sampaikan. Harus begitu. Mengapa? Innallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Gusti Allah ini memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nggih, muga-muga. Semoga pendengar radio favorit Allah, semua umat Islam, semua umat manusia, terutama ya kita di sini, termasuk diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa diberi kekuatan untuk mengatrapkan, merasakan apa yang ada di dalam hati. Dilatih hadirin, anak-anakku dilatih. tidak lama pasti kita akan bersama-sama kumpul kembali di sana. Kalau tidak dilatih mungkin akan ketinggalan kita, hadir-hadir. Ya sudahlah, semoga pengajian yang sekedar ini Allah ridho. Allah ridho. Allah ridho. Walaupun kita tidak pantas di hadapannya, hadirin. Mari, kalau njenengan tahu Allah ridho, kepada siapa Allah ridho? Hanya kepada hamba. Siapakah hamba? Hamba yang hidup, berdiri, bernapas dalam bumi kerendahan. Itulah hamba. Kita sudah apa belum? Orang yang rendah banyak nangis. Yang nampak dosanya. Ketika dia maksiat dulu ditutup-tutupi. Disembunyi-sembunyikan. Nampak di pelupuk mata. Itu hamba. Dia duduk, bernapas, berdiri. Hidup di bumi kerendahan. Kecuali iblis. Hidup di bumi kemewahan. Hidup di bumi kebanggaan. Hidup di bumi ketakaburan. Tapi hamba tidak. Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah ingin mampir ke sana. Dia cinta dengan bumi kerendahan. Dia cinta dengan bumi kepapaan. Walaupun lahirnya berkalung mahkota. Walaupun bajunya berselimut dengan kemuliaan. Tapi batinnya dia suka hidup bernapas di dalam bumi kerendahan. Siapkah hadirat-hadirat? Kalau siap, selamat jadi kawulan ya Gusti Allah. Orang yang menjadi hamba hatinya menangis. Orang yang menjadi hamba tidak pantas ada di surga. Orang yang menjadi hamba dia merasa rendah. Di bawah sampai mati. Bersimpuh di hadapan Allah. Ketika ditanya, ya siapa kamu? Dia hanya menjawab, aku hamba. Bukan siapa-siapa. Dan bukan apa-apa. Karena aku hambamu ya Allah. Wah, hadirin, mari. Semoga kita dijadikan oleh Allah seorang hamba. Dijadikan hamba yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, mujadah walaupun sekedar. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita merendangi, Pak. Didunung nang ati pikiran. Sing rumongso, iso rumongso, mampu didunung dirasakno di ati. Jadi ketika nanti mojo, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Didunung dirasakno di ati. Atau Allahumma langsung yang seperti latihan. Hadirin, ya. Mari kita sowan bareng-bareng. Al-Fatihah. Iya karena butuh. Sing maca selawat iku Gusti Allah apa hamba? Kalau hamba mesti merendah diri. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih. Allahumma kama antahluh, salli wa sallim mabarik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqqihi an turikona fi lujati bahril wahda hatta lanaro wa lanasma wa lanajida wa lanukhisa wa lanadakharu wa lanaskuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Adada ma khata biha ilmuka wa zu kitabuk. Bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruha wa drikni. Wa qadolam tuha bata wa rabbini. Wa laisali ya sayyidi siwaka. Fa intaruta kuntu saksun halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruha wa drikni. Wa qadolam tuha bata wa rabbini. Wa laisali ya sayyidi siwaka. Fa intaruta kuntu saksun halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruha wa drikni. Fa qadolam tuha bata wa rabbini. Wa laisali ya sayyidi siwaka. Fa intaruta kuntu saksun halika. Hadirin, ketika kita membaca ya sayyidi ya Rasulullah, ketika kita matur ya sayyidi ya Rasulullah, posisi kita menduduki makom kerendahan. Kita membaca kedudukan kita di dalam bumi kesamaran. Artinya dia tidak pernah merasa ada. Ketika kita membaca ya sayyidi ya Rasulullah, kita duduk di celah-celah kerendahan. Pasti dibaca, didengar oleh Rasulullah. Pasti. Tapi kalau kita membaca ya sayyidi ya Rasulullah, duduk kita di bumi kemuliaan, merasa mulia. Merasa aku cucunya Rasul. Merasa aku umatnya Rasul. Nanti khawatir tidak didengar. Karena Rasulullah suci. Rasulullah murni. Pasti memiliki jiwa seperti itu. Maka ketika kulon jenengan moco ya sayyidi ya Rasulullah itu dimensine podo sama. Rasulullah memiliki dimensi sebagai hamba yang nomor satu kerendahannya di hadapan Allah. Tidak kita nyebut ya sayyidi ya Rasulullah, merasa banyak dosa, merasa rendah, pasti gandeng niku mangke kadirin. Tapi kalau ndak begitu wocon 10.000 kan apa-apane nanti itu kadirin. Ndak ada apa-apanya. Mari kita tempati celah-celah kerendahan di bumi kesamaran. Karena manusia itu tidak ada hakikatnya, kita tidak mampu. Mari siap ketika maca ya sayyidi ya Rasulullah. Anda harus ada di bumi kerendahan, di celah-celah kehidupan yang penuh dengan kehinaan, merasa rendah di bumi kesamaran. Mari hadirin, dilatih waktumu, jangan kau sia-siakan. Sebelum tidur dimanapun dilatih ini hadirin. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Direndahkan hadirin hadirat. Rendah ya Allah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilaya sayyidi binadro. Musilati lil hadratil alia. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilaya sayyidi binadro. Musilati lil hadratil alia. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilaya sayyidi binadro. Musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin yang saya muliakan, ya moga-moga napa sing diaturaken benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pesan pada saudara-saudara saya, dilatih nggih, dimanapun dilatih. Kerja di mobil dilatih merasa rendah. Allahumma direndahkan. sambil nyupir mobil, mengendarai sepeda, sambil kerja, ingat langsung disambung. Ingat langsung disambung. Dan kita harus berjuang. Jangan ada waktu yang banyak luang, harus dimanfaatkan. Sambil nonton TV, dilatih. Pokok jangan ada waktu yang sia-sia. Harus dilatih. Tidak sesat jenengan, ingat Allah pertama. Allahumma. Ya Wahid. Luar biasa. Ya Ahad. Ya Wajid, ya Jawad. Dibuntel dengan solawat. Doa tanpa solawat. Masih mengambang, belum diterima. Lah ini asma'ul husna Allah. Ya Wahid, ya Ahad, ya Wajid. Luar biasa, dibuntel dengan selawat wahidiyah. Moga-moga Allah meridhoi. Dilatih ya. Atau yang tidak apal, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Direndahkan. Karena kita akan bersama Rasul. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya, saya kira cukup sekian. Ngaji, tolong diupayakan. Kalau tidak penting, ya jangan tinggalkan ngaji. Karena banyak ilmu-ilmu yang mungkin Allah memberikan kepada kita yang kita belum kenal. Sudahlah hadirin, melatih merendah, melatih hina, melatih ingat dosa, melatih menangis, semuanya nol. Kembalikan, kita pasrahkan, kita tidak mampu karena kita tidak ada bapaknya. Ya, saya kira cukup sekian. Saling doa mendoa, semoga kita digolongkan oleh Allah, semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghasadaz zaman radhiyallahu anhu. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.